Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan pelajar kitab Tauhid karya al-imamul mujaddid al-syeikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Tamimi al-Najri rahmatullah alaih. Kita sampai pada bab ke 51 dari kitab Tauhid, yaitu babun qaulullah ta'ala walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujazawna ma kanu ya'malun wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi al-ayah, yani akmilu al-ayata al-ayati ila akhir al-ayati, na'am, sampai akhir ayat, yaitu wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujazawna ma kanu ya'malun. Bab firman Allah subhanahu wa ta'ala walillahil asma'ul husna, hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala al asma'ul husna, nama-nama yang terbaik. Yang paling sempurna. Naam. Kitab yang kita pelajari kitab Tauhid. Tauhid terbagi menjadi Tauhidul Rububiyah, Tauhidul Uluhiyah, Tauhidul Asma was Sifat. Kaitannya Tauhidul Asma was Sifat dibahas di sini pada kitab ini terkait dengan Tauhidul Uluhiyah, karena fokus ya mayoritas pembahasan dalam kitab Tauhid terkait dengan Tauhidul Uluhiyah, menauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam uluhiyahnya, dalam hal peribadatan kepadanya. Pada bab ini dibahas Tauhidul Asma wa Sifat. Keterkaitannya dengan Tauhidul Uluhiyah diungkap oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam I'anatul Mustafid, syarah beliau. Kata beliau, hadzal babu aqadahu Asy-Syaikh rahimahullah fi kitab At-Tauhid min ajli bayani wujubi itsbati asma'illahi wa sifatihi wa min ajli ay yubayyana at-tawassul al-mashru'a wa at-tawassul al-mamnu'a li anna mas'alata at-tawassuli dhalla fiha khalqun katsirun min qadim az-zaman. فالمشركون يعبدون غير الله ويسمون معبوداتهم وسائل إلى الله. نعم. Pada bab ini, yani bab ini Asy-Syaikh rahimahullah membuat bab ini dalam kitab Tauhid dengan dua tujuan. Yang pertama, min ajli bayani wujub itsbat asma'illahi wa sifatih. Dalam rangka untuk menerangkan bahwa wajib menetapkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Tauhidul asma' wa sifat. Menauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal nama-nama dan sifat-sifatnya. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat. Satu-satunya diri. Yang maha sempurna. Dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang hakiki, yang hakiki, dengan hakikat yang selaras dengan kesempurnaan dirinya, zatnya. Tidak sama dengan hakikat yang ada pada makhluk. Tanpa menyamakannya dengan hakikat makhluk. Min ghairi tamthil. Wala takyif, tanpa menentukan kaifiyah, tata cara. Karena kita tidak tahu, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui bagaimana kaifiyah, bagaimana bentuk, bagaimana tata cara, sifatnya, perbuatannya. Menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari hal-hal yang tidak pantas baginya, tanpa melakukan tahrif, memalingkan, menyelewengkan dalil yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'til, dan tanpa menepis, menolak apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tauhidul asma' was sifat. Ithbatu ma athbatahu Allah. Ithbatu ma athbatahu Allah li nafsihi min ghairi tamthilin wala takyif. Menetapkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi dirinya dalam Al-Quran dan melalui lisan Rasulnya dalam As-Sunnah, tanpa menyamakannya dengan makhluk dan tanpa menetapkan kaifiyah, bagaimana bentuk, bagaimana tata cara, sifatnya, perbuatannya dari kita. Karena hanya Allah yang Maha Tahu. Naam. Dan tanzih, yakni nafyu ma la yaliku bijalali. Tanzihuhu amma la yaliku bijalali. Menepis dari diri Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka menyucikan dari diri Allah apa yang tidak pantas bagi keagungan Allah. Enggak ditahrif wala ta'til, tanpa kita menyelewengkan, tanpa kita menta'til, tanpa kita menolak apa yang Allah tetapkan. Nah, yang namanya tauhid, semuanya at-tauhid bi anwa'ihi ats-tsalatsah mabniyun 'ala al-itsbat wan nafi. Yang namanya tauhid menauhidkan Allah, mengesakan Allah satu-satunya dalam hal rububiyahnya, uluhiyahnya, dan semua sifat, semuanya dibangun di atas asas isbat dan nafi. Isbat dan nafi, penetapan dan penafian, penepisan. Ya, tidak akan sempurna tauhid tanpa isbat dan nafi. Tauhid rububiyah dengan isbat menetapkan Allah satu-satunya Rabb. Satu-satunya Rabb dengan makna rububiyah, makna-makna rububiyah, pencipta, pengatur, penguasa. Nah, nafi menafikan, menepis, tidak ada Rabb selain Allah. Itsbatan wa nafian. Tauhid uluhiyah juga begitu. Itsbat Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya al-ilahul haq, la ilaha illallah. Satu-satunya ilah, Tuhan yang maha benar. Tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang benar selain Dia. Menetapkan bahwa Allah al-ilahul haq, Tuhan yang benar, sembahan yang benar. Itsbat. Kemudian nafi, penafian, menepis selainnya. Selainnya bukan Tuhan. Adapun yang dipertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala dari alihah, maka alihah tersebut adalah alihah batilah, tuhan-tuhan yang batil yang diangkat oleh orang-orang musyrik. Tidak ada tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesembahan, tidak tuhan yang selain Allah yang tuhan yang benar, tidak ada sesembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Nah, kemudian tauhid asma wa sifat juga begitu, itsbat wa nafi. Itsbat, penetapan Allah satu-satunya zat, diri yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang hakiki, yang maha sempurna, yang tidak sama dengan hakikat nama-nama dan sifat-sifat makhluknya. Nah, selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sama dengan hakikat nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada kesamaan makna secara umum pada makna nama dan sifat itu, pada sebagian nama dan sifat itu, maka kesamaan itu pada makna yang bersifat umum. Naam. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Sami', makhluk juga dinamakan Sami', mendengar, tetapi hakikat pendengaran Allah beda dengan hakikat pendengaran makhluk, tapi makna sama. Maknanya mendengar, bukan makna yang lain, mendengar. Makna mendengar. Tetapi hakikat pendengaran Allah beda dengan hakikat pendengaran makhluk. Nah, menetapkan apa yang pantas selaras dengan kesempurnaan diri Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama dan sifat-sifat. Dan nafi, menafikan apa-apa yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Tanzih, menyucikan Allah dari hal-hal yang tidak pantas bagi diri Allah Subhanahu wa taala. Min kulli naqsin wa aib, dari kekurangan apapun dan aib apapun. Allah bersih dari yang demikian. Allah Maha sempurna, tidak punya kekurangan. La naqsa fi biwajhin minal wujuh, tidak ada kekurangannya sama sekali. Maha sempurna dari seluruh sisi. Itu tauhid al-asma wa sifat. Ya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabbul Alamin, tidak ada sekutu baginya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha sempurna, tidak ada yang menyamainya, tidak ada sekutu padanya, maka tidak ada yang pantas, tidak ada yang berhak untuk diagungkan dengan penyembahan kecuali Dia. Tauhid al-uluhiyah. Kata tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma wa sifat, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya al-ilahul haq. Naam, ini tauhid al-asma wa sifat dan keterkaitannya dengan tauhid al-uluhiyah dari makna yang diterangkan. Kemudian tujuan yang kedua, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, dari dibuatnya bab ini oleh Syekh, wa min ajli ay yubayyin at-tawassul al-mashru'a wa at-tawassul al-mamnu'a, dalam rangka untuk menerangkan mana tawassul yang masyru' yang disyariatkan, mana tawassul yang mamnu' yang terlarang. Kenapa ini wajib diterangkan? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, karena masalah tawassul dhalla fiha khalqun kathir min qadimiz zaman. Karena masalah tawassul telah sesat banyak di dalamnya makhluk sejak dahulu kala. Fal musyrikun, kaum musyrikin yang awal dulu, naam, mereka menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka menamakan sesembahan-sesembahan mereka itu dengan istilah wasail, sebagai wasilah-wasilah. Mereka menyembahnya dengan alasan dalam rangka tawassul, karena tidak bisa sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa bertawassul, tanpa melalui perantaraan Tuhan-Tuhan itu. Nah, mereka mengatakan dalam Al-Quran, sebenarnya dalam Al-Quran Allah kabarkan, mereka mengatakan beralasan mana'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali agar mereka membantu mendekatkan kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang lebih dekat daripada kami? Kami tidak bisa langsung kepada Allah, harus melalui perantara mereka. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa memudaratkan mereka dan tidak bisa memberi manfaat kepada mereka. Dan mereka beralasan mengatakan mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kaum musyrikin yang dulu, al-awail, mereka, kufar kaum musyrikin Quraisy, mereka menetapkan tauhidur rububiyah. Mereka meyakini Allah satu-satunya Rabb. Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya pencipta, penguasa, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Mereka meyakini itu. Meyakini itu. Jadi mereka ketika menyembah berhala-berhala itu, bukan dengan keyakinan bahwa berhala itu yang mencipta, berhala itu yang memberi rezeki, berhala itu yang menghidupkan dan mematikan. Tidak. Bukan dengan alasan itu. Tapi dengan alasan berhala-berhala itu sebagai apa? Wasilah, wasilah, sebagai wasail, sebagai perantara untuk mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena mereka berkeyakinan tidak bisa langsung kepada Allah. Oleh karena itu mereka mendekatkan diri ke berhala-berhala itu, supaya berhala-berhala itu yang membantu memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bertakarrub kepada berhala-berhala itu dengan menyembahnya. Dengan itu mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan berhala-berhala itu. Nah, dan ini dasarnya adalah kiasun batil. Kias iblis. Kias yang batil ketika mereka menyamakan Allah dengan raja-raja yang ada di dunia. Sebagaimana halnya raja-raja yang ada di dunia butuh perantara untuk sampai kepadanya. Rakyat butuh hajat, butuh pemberi syafaat. Orang-orang yang dekat dengan raja, tidak bisa langsung. Naam, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar. Naam, tidak butuh wasail tersebut. Ini wasail yang batilah yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Naam, ini yang hendak diterangkan oleh Al-Syeikh pada bab ini. Naam, nanti kita akan pelajari apa saja jenis-jenis tawassul. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha." Hanya milik Allah Subhanahu wa taala al-asmaul husna. Nama-nama yang terbaik. Apa makna al-husna? Ini yang terbaik. Diterangkan oleh ulama. Al-husna yang mencapai tingkat kesempurnaan dalam kebagusannya. Naam. Sempurna. Tidak ada kekurangannya sama sekali. Maha sempurna. Itu makna al-husna. Walillahil asma'ul husna. Naam. Berapa nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala? Jumlah nama-nama Allah yang tergabung dalam al-asma'ul husna. Akidah ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa al-asma'ul husna, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala al-husna, kita tidak tahu jumlahnya berapa. Ghairu mahsurin atau ghairu mahsuratin bi'adadin mu'ayyan. Nama-nama itu tidak bisa kita hitung dengan jumlah tertentu. Tidak bisa kita batasi dengan jumlah tertentu. Naam. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu seluruh nama-namanya. Yang kita ketahui, yang dikabarkan kepada kita baru sebagian. Dalilnya, pada hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan pada salah satu doanya, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik au ista'farta bihi fi ilmil ghaibi indak. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan seluruh nama yang itu adalah milikmu. Namamu, engkau namai dirimu dengannya. Atau engkau turunkan dalam kitabmu. Yaitu nama-nama yang tertera dalam Al-Quran. Atau 'allamtahu ahadan min khalqik. Atau engkau ajarkan kepada seseorang dari makhluk, kalangan makhlukmu. Yang diajarkan kepada Nabi SAW. Selain yang ada dalam Al-Quran. Yang disebutkan dalam hadis, hadis Nabi AS. Aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indak. Atau engkau simpan. Engkau sembunyikan nama-nama itu pada ilmu ghaib yang ada di sisimu. Hanya Allah yang tahu. Di sana nama-nama yang kita tidak tahu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Naam. Kalau begitu bagaimana makna? Inna lillahi 99 isman. Man ahsoha dakhulal jannah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama. Barang siapa menguasai 99 nama itu, dia akan masuk jannah. Dijamin masuk jannah. Kalau begitu apa makna hadis tersebut? Bukankah itu bermakna pembatasan bahwa Allah Subhanahu wa taala namanya hanya nama Asmaul Asmaul Husna hanya 99? Jawabannya la. Bukan menunjukkan itu. Hadis itu menunjukkan bahwa di antara sekian banyak nama-nama Allah yang kita tidak bisa batasi jumlahnya, hanya Allah yang Maha tahu, ada 99 nama darinya, dari Asmaul Husna tersebut. Ada 99 nama yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan. Yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan. Barang siapa menguasai 99 nama itu, dia masuk jannah. Ini sama kalau seseorang dari kita mengatakan, di kantong saya ada uang sekian, disebutkan jumlahnya. Ada uang 1 juta. Ya, atau di sisi saya, atau saya memiliki uang 1 juta untuk saya sedekahkan. Apakah berarti saya tidak punya uang selain itu? Hah? Tidak kan? Saya punya uang yang saya siapkan 1 juta untuk saya sedekahkan. Bukan berarti saya tidak punya uang selain itu, tapi itu yang saya siapkan untuk saya sedekahkan, sama dengan ini. Dari Asmaul Husna ada 99 nama yang Allah siapkan. Ya, 99 nama itu barang siapa menguasainya masuk dalam jannah. Ya, 99 nama itu Allah khususkan jika dikuasai oleh hamba masuk dalam jannah. Apa makna ahsoha menguasainya? Maknanya kata ulama, kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, yaitu menghafalkannya. Menghafalkan 99 nama itu. Yang kedua, memahami maknanya. Mengerti makna-maknanya. Yang ketiga, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntutan makna dari nama-nama itu. Al-amalu bimaqtadaha, beramal dengan tuntutan ya makna nama-nama itu. Misalkan contoh di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun. Kita hafal nama ini, kita tahu maknanya, kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama itu. Ya? Tuntutan makna. Naam, hukum dari nama tersebut artinya banyak-banyaklah kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha Pengampun. Ketika kita berbuat kesalahan, jangan putus asa karena Allah Maha Pengampun. At-Tawwab, Allah Maha Penerima Taubat. Jangan putus asa kalau melakukan dosa. Cepat-cepat taubat. Banyak-banyaklah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama yang lainnya As-Sami' Al-Basir, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Kita hafal dan kita tahu maknanya. Kita beribadah dengan nama itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengetahui bahwa Allah Maha Mendengar, maka hati-hatilah dalam berbicara. La naqulu illa ma nurdi rabbana. Jangan kita mengucapkan sesuatu kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal kalam mubah. Minimal kalam mubah. Ucapan yang mubah, yang dibolehkan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berbicara kebaikan atau diam. Karena Allah Maha Mendengar. Naam. Maha Melihat. Dimanapun kita berada. Meskipun kita sendirian. Di tempat yang sepi. Di malam yang gelap gulita. Allah melihat kita. Kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna. Ya. Ahsoha. Ini makna ahsoha. Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Tayyib. Terfahami dari penjelasan tadi bahwa nama Allah Subhanahu wa taala mengandung makna. Mengandung makna. Nah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala mengandung makna. Yang makna itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikatakan tadi As-Sami', Maha Mendengar, berarti Allah memiliki sifat mendengar. Bernama Al-Basir, berarti memiliki sifat melihat. Dan seterusnya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Fada'uhu biha. Fada'uhu biha. Oleh karena itu, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asmaul husna, fad'uuhu biha, hendaknya kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama itu. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Al-Qaulul Mufid Syarh Kitab At-Tauhid, doa di sini meliputi doa ibadah dan doa mas'alah. Kita tahu bersama bahwa doa terbagi dua. Ada dua jenis. Ada doa ibadah dan ada doa masalah. Apa bedanya? Apa doa ibadah? Doa ibadah artinya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai jenis ibadah yang dengannya seseorang memohon mengharap pahala kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa ibadah. Dengan ibadah itu dia berharap memohon pahala. Jadi dia berdoa dengan ibadahnya. Bilisani hali dengan keadaan dia beribadah berharap pahala. Disebut doa ibadah. Doa masalah maknanya seseorang berdoa memohon suatu masalah. Suatu masalah dia minta kepada Allah. Suatu manfaat yang dia minta atau mencegah suatu mudarat darinya. Doa masalah. Naam. Dua-duanya masuk dalam makna ayat ini. Kita lanjutkan. Fad'uhu biha meliputi doa ibadah dan doa masalah. Nah, bagaimana penjelasannya sekaligus penjelasan ini sebagai pelengkap penjelasan tadi. Hadith, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsoha dakhulal jannah. Makna ihsa asma'illah subhanahu wa ta'ala. Fad'uhu biha, biha, yakni berdoalah kepada Allah dengan al-asma'ul husna tersebut. Yakni bertawassul. Nah, di sini mengandung makna perintah bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya. Berdoa kepada Allah bertawassul dengan nama-namanya. Fad'uhu biha, berdoalah kalian dengan nama-namanya. Ini berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala bertawassul dalam doa dengan nama-namanya. Naam. Dan ini termasuk salah satu perkara yang akan mendukung mustajabnya doa. Bertawassul dalam doa dengan salah satu dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita mengatakan, ya, misalkan, ya ghafur igfirli. Nah, jadi kita bertawassul dengan nama yang sesuai dengan apa yang kita panjatkan dalam doa. Ya ghafar igfirli, wahai yang maha pengampun, ampuni aku. Ya tawwab, atubu ilaik, ikbal taubati. Ya Allah, yang maha penerima taubat, aku bertobat kepadamu, terima taubatku. Nah, kita meminta rezeki misalkan, ya razzaq, ruzukni, wahai yang maha pemberi rezeki, beri aku rezeki. Ya Rahman, ya Rahim, irhamni, wahai yang maha pengasih, maha penyayang, rahmati aku. Dan semisal dengan itu. Itu makna tawassul bid fid du'a bi asma'illahil husna. Jelas? Naam. Dan ini salah satu makna dari makna hadis tadi. Man ahsoha dakhulal jannah. Tadi disebutkan man ahsoha dakhulal jannah. Barang siapa menguasai nama-nama itu, dia akan masuk dalam jannah. Saya disebutkan makna hadis ini, yaitu dia menghafal, ya, menguasai dengan menghafal 99 nama tersebut. Lafad-lafadnya. Dan mengetahui makna-maknanya. Kita disebutkan, kemudian beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan muktada, dengan tuntutan. Ya. Makna, hukum dari nama-nama tersebut. Nah. tambahannya ini sekarang. Sebutkan qaul mufid termasuk dalam makna ihsa', kata Ibn Utsaimin, yaitu bertawassul dalam doa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk dalam kategori makna ihsa'. Nah. Dan tadi juga dikatakan fad'uhu biha, berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama itu, masuk dalam makna doa, doa ibadah. Kalau bertawassul dalam doa dengan nama-nama itu yang dicontohkan tadi, ya Rahman, irhamni, dan semisalnya tadi, itu doa masalah. Nah. Nah, tadi dikatakan doa di sini juga mencakup makna doa ibadah. Bagaimana maknanya? Naam, kata Ibn Utsaimin rahimahullah, ketika kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, maka kita pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub kepadanya dengan memohon ampunannya, dengan bertobat. Kita mengetahui Allah Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat, maka kita bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepadanya dengan memohon ampunannya, dengan bertobat kepadanya, beristighfar, bertobat. Nah, begitu. Itu makna fad'u biha dengan makna doa ibadah. Barakallahu fikum. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Tayyib. Tadi sudah disyaratkan bahwa di antara tujuan dibuatnya bab ini dan menyebutkan ayat ini oleh Syekh untuk menjelaskan mana tawassul yang masyru' dan mana tawassul yang mamnu'. Nah, tadi sudah disinggung di awal bahwa tawassul yang dilakukan oleh orang-orang musyrik adalah tawassul yang bersifat syirik, yaitu mengangkat makhluk sebagai wasail, sebagai wasail perantara untuk menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, dengan cara untuk bisa menggapai tujuan itu, berhala-berhala tersebut yang dijadikan sebagai perantara, tentunya dengan mendekatkan diri, bertaqarrub kepada berhala-berhala itu, agar berhala-berhala itu membantu mengangkat hajat-hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mereka pun menyembeli untuk berhala itu, ya, menyembahnya dengan berbagai ibadah, sehingga dengan itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan syirik akbar. Naam. Ada juga tawassul yang sifatnya bid'ah. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam I'anatul Mustafid menerangkan, "Wattawassul bil khalqi," kata beliau, "in sahibahu syai'un min at-taqarrub ila al-makhluq, kadzabhi lahu wan nadri lahu, sara syirkan akbar." Bertawassul dengan makhluk, jadikan makhluk sebagai perantara, jika disertai at-taqarrub, pendekatan diri kepada makhluk itu, ketika menjadikan makhluk sebagai perantara, disertai dengan amalan bertaqarrub, mendekatkan diri kepada makhluk ini tadi, yang kita menjadikan perantara, seperti diterangkan tadi. Ya, supaya dia membantu kita, yakni membantu orang yang melakukan itu, untuk mengangkat hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dulu. Nah, bisa memberi syafaat buat mereka. Kadzabhi lahu wa nadri lahu, jika disertai dengan bertakarrub kepadanya dengan menyembeli untuk makhluk itu, bernadar untuk makhluk itu. Nah, dengan harapan makhluk itu kemudian ridha dan membantu, ya, untuk mengangkat hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini syirik akbar. Nah, ini syirik akbar. Wa in lam yashabu syai'un min at-taqarrub ila al-makhluq, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, jika tidak disertai dengan melakukan amalan bertaqarrub, mendekatkan diri kepada makhluk tersebut, wa innama huwa mujarrad tawassutin bil jahi wa nahwi, tetapi semata menjadikannya sebagai perantara dengan kedudukannya, jabatannya, kedekatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, sehingga dalam berdoa menyebut kedudukan orang itu, bertawassul dengan kedudukan, dengan jabatan orang itu di sisi Allah, manzilahnya di sisi Allah ketika berdoa kepada Allah. Jadi berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, tetapi bertawassul menjadikan perantara ya untuk mendukung doa tersebut kedudukan, manzilah, kedekatan makhluk. Tetapi tidak pernah bertakarrub kepada makhluk itu, tidak. Karena kalau bertakarrub kepada makhluk tadi dengan makna yang dilakukan oleh kaum musyrikin dulu, maka itu apa? Syirik akbar. Ini tidak. Nah, dengan mengatakan misalkan mohon kepada Allah SWT, as'aluka ya Rabb bihaqqin nabi, bijahin nabi, bimanzilatihi indak. As'aluka kata wa kata. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan kedudukan nabimu di sisimu, jabatannya di sisimu, kedekatannya di sisimu. Aku memohon kepadamu, meminta kepadamu, demikian-demikian. Nah, ini tawassul yang sifatnya apa? Naam, sifatnya bid'ah. Nah, kata Syekh Shalal Fauzan, fahada bid'ah. Maka ini bid'ah. Wa wasilatun ila syirk. Dan ini merupakan wasilah, faktor yang akan menyeret kepada kesyirikan nantinya. Bermula dari itu, ya, akan terseret nanti kepada syirik. Nah, tawassul yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Nah, bertakarrub kepada ya selain Allah Subhanahu wa taala. Naam, yang benar, yang masyru', apa yang disebutkan pada ayat walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Kalau mau bertawassul dalam doa, bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala seperti dicontohkan tadi. Ya Rahman irhamni, ya Naam, ya Razzaq rzuqni, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Tinggalkan orang-orang yang melakukan ilhad, penyelewengan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan di sini maksudnya terangkat oleh Ibn Al-Fayyim rahimahullah, yaitu tinggalkan jalan mereka, jangan ikuti jalan mereka. Jangan ikuti jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang melakukan penyelewengan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di samping makna ini, nah, makna ini tadi ya diterangkan oleh Al-Faymin, karena bukan maksudnya kita tidak menasihati mereka, bukan maksudnya wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, tinggalkan orang-orang yang melakukan ilhad terhadap nama-nama Allah, bukan berarti kita tidak peduli dan tidak mau menasihati. Nah, bukan maksudnya tinggalkan, ya sudah, tidak mau menasihati, bukan. Nah, upaya munasahah tetap dilakukan, dinasihati. Ditinggalkan di sini maksudnya jangan ikuti jalannya mereka. Adapun nasihat, ya tetap jalan semampunya. Nah, dan juga di sini mengandung makna tahdid, kata Ibnu Al-Fayyim rahimahullah, mengandung makna tahdid, yakni ancaman. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hamba yang beriman untuk meninggalkan jalan mereka, berarti ancaman. Ya, bahwa jalan itu adalah jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan enam pelakunya akan mendapatkan hukuman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa saja macam-macam ilhad yang dimaksud dalam ayat wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Nah, Kita perlu mengetahui apa saja macam-macam ilhad yang kita diperintahkan agar tidak melakukannya. Kita meninggalkan, tidak mengikuti jalan orang-orang itu. Nah, banyak maknanya. Di antaranya, di antara makna ilhad adalah menolak, menafikan, menepis nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah tetapkan. Kita menolak al-asmaul husna. Jika menolak al-asmaul husna, salah satu dari al-asmaul husna yang telah ditetapkan, berarti melakukan ilhad. Naam. Ilhad yang dilakukan oleh kaum Jahmiyah termasuk ilhad yang paling parah. Kaum Jahmiyah menolak seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya. Tidak ada sesuatu pun yang mereka tetapkan bagi Allah, tidak ada nama, tidak ada sifat. Yang ini pada hakikatnya, hakikat madhab mereka ini adalah meniadakan hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada sesuatu kecuali punya sifat. Ya, kalau tidak ada sifatnya, tidak ada namanya, berarti itu tidak ada namanya. Kaum Jahmiyah. Nah. Dan ini kekufuran. Ini kekufuran. Ilhad lainnya, mentahrif nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyelewengkan nama-nama Allah, makna-maknanya diselewengkan keluar dari makna yang sebenarnya. Seperti yang dilakukan oleh kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah, mereka menetapkan nama-nama Allah, tetapi mereka mengatakan bahwa nama-nama itu hanya lambang-lambang saja yang menunjuk kepada Allah. Ya, bahwa Allah punya nama ini, nama ini. Itu nama-nama Allah. Tapi apa makna nama-nama itu? Tidak ada maknanya. Tidak ada maknanya. Berarti Allah tidak punya sifat. Allah tidak punya sifat. Al-Mu'tazilah menolak seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak punya sifat sama sekali. Hanya punya nama. Dan nama-nama itu hanya lambang yang menunjuk kepada diri Allah. Tapi tidak ada makna, tidak ada sifat yang terkandung di dalamnya. Nah, ini kaum Mu'tazilah. Nah, terkadang istilah Jahmiyah pemutlakan istilah itu digunakan untuk kaum Mu'tazilah. Nah, terkadang dikatakan bahwa mereka Jahmiyah. Yani, padahal yang dimaksud Mu'tazilah. Nah, oleh karena itu jangan salah faham ketika dikatakan bahwa di antara ketergelinciran Ibnu Hazm rahimahullah dalam tauhid al-asma wa sifat. Nah, dia adalah Jahmi. Kata Ibnu Abdul Hadi, nah, murid Ibnu Taimiyah, huwa Jahmiyun. Nah, dan itu bisa dilihat di muqaddimah kitabnya Al-Muhalla. Huwa Jahmiyun. Dia Jahmi. Jangan salah faham. Jahmi yang dimaksud di sini, Mu'tazili. Ibnu Hazm menetapkan nama-nama Allah, tapi menolak sifat-sifatnya. Jadi dia Mu'tazili. Bermadhab Mu'tazilah. Nah, karena kata istilah Jahmiyah juga digunakan untuk Mu'tazilah. Huwa Jahmi, Ibn Hazm Jahmi maksudnya Mu'tazili. Nah, karena na'am Jahmiyah ini istilah digunakan untuk yang menolak. Na'am menta'til. Nama atau sifat. Nah, dia bukan Jahmi dalam arti nama dan sifat semua ditolak. Tidak. Dia menetapkan nama-nama. Tetapi sifat-sifatnya ditolak. Nah, ini dua makna yang telah kita dengar dari makna ilhad. Makna yang ketiga, menamakan sebagian makhluk dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yaitu ilhad nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyelewengkan nama Allah dengan cara nama Allah, dari nama Allah dipetik, diselewengkan untuk diletakkan kepada makhluk, seperti dicontohkan oleh ulama dari nama al-ilah. Nama al-ilah, mereka kaum musyrikin menamakan berhala mereka dengan al-lat. Kemudian dari nama Allah al-aziz, yang maha perkasa, mereka petik dari situ untuk menamakan berhala mereka dengan nama al-uzza. Nah, maka dengan itu mereka melakukan penyelewengan nama-nama Allah SWT ketika menjadikan nama-nama Allah sebagai nama-nama untuk Tuhan-Tuhan batil mereka. Difahami? Naam. Naam, jenis ilhad yang lainnya, memasukkan dalam nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bukan darinya. Yang bukan darinya. Kaidah asma dan sifat adalah tauqifiyah. Masalah penetapan nama dan sifat adalah tauqifiyah. Yani, yatawakkafu ala dalil minal Quran was sunnah. Tergantung penetapan dalil dari Al-Quran was sunnah. Kita tidak boleh menetapkan suatu nama atau sifat tanpa ada dalil dari Al-Quran dan as-sunnah yang menetapkannya. Amrun tauqifi. Oleh karena itu, barang siapa menetapkan suatu nama atau suatu sifat. Nah, menetapkan nama padahal tidak ada dalilnya. Nah, memasukkan dalam asmaul husna yang bukan bagian darinya, maka berarti dia telah melakukan ilhad. Di antara ilhad jenis ini, apa yang dilakukan oleh al-Yahud wa Nasara. Al-Yahud wa Nasara ketika mereka menamakan Allah dengan Al-Ab, ya, sebagai ayah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah putra Allah. Berarti Allah bapaknya. Nasara mengatakan al-masih putra Allah. Allah bapaknya. Ini ilhad. Ini ilhad dan merupakan kekufuran, syirikan. Naam, seperti juga kata orang-orang filsafat yang mengatakan menamakan Allah dengan illatun fa'ilah. Illatun fa'ilah. Naam, sebagai faktor illah, ini faktor adanya wujud alam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua ilhad dan kekufuran. Ini diantara makna-makna. Naam, al-ilhad yang kita diperintahkan oleh Allah untuk tidak mengikuti jalan itu. Wadharul ladhinu ilhiduna fi asma'ihi. Hati-hati dari salah satu dari macam-macam ilhad tadi. Jangan sampai kita terjerumus di dalamnya. Kita tinggalkan jalan itu. Ya, kewajiban kita adalah menauhidkan Allah dalam al-asma wa sifat. Naam. Sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan Allah mengancam sayujazawna, mereka yang melakukan ilhad itu, sayujazawna ma kanu ya'malun, mereka akan dibalas apa yang mereka telah kerjakan. Dzakara Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbas, Ibnu Abi Hatim menyebutkan dari Ibnu Abbas makna yulhiduna fi asma'ihi, mereka melakukan penyelewengan pada nama-nama Allah, yusyrikun, mereka menyekutukan Allah. Wa anhu, dan dari Ibnu Abbas juga mengatakan sammau Allata minal ilahi wal Uzza minal azizi. Mereka menamakan berhala mereka dengan Lata dari nama Allah al-ilah. Dan mereka menamakan berhala mereka al-Uzza dari nama Allah al-aziz. Ini makna, ini maksud Ibn Abbas mengatakan yusyrikun. Mereka menyekutukan Allah ketika mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan berhala mereka diberi nama dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Difahami? Naam. Wa anil a'mas, dan dari al-a'mas Sulaiman bin Mihran rahimahullah, ahli hadith, imam ahli hadith, ahli fiqh, ahli tafsir, yudkhiluna fiha ma laysa minha. Makna yulhiduna fi asma'ihi, kata al-Amash, mereka memasukkan dalam nama-nama Allah yang bukan bagian darinya. Seperti sudah diterangkan tadi. Barakallahu fikum. Berarti tersisa masail. Terselesaikan. Fihi masail. Pada bab ini ada beberapa masalah. Al-ula, al-masalatul ula, itsbatul asma. Penetapan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-asma'ul husna, nama-nama yang terbaik, yang na'am sempurna, ya, tidak ada kekurangannya sama sekali. Na'am, al-thaniyah, pada al-thaniyah, kaunuha husna. Jadi yang pertama, penetapan nama-nama Allah. Kemudian yang kedua, kaunuha husna, bahwa nama-nama Allah itu husna. Husna sudah diterangkan, maknanya, yaitu yang terbaik. Naam, balagat fil husni akmalahu, mencapai dalam hal kebagusannya yang paling sempurna. Naam, nama yang paling sempurna, yang paling baik. Dan sudah kita pelajari bahwa nama-nama Allah asma'ul husna ghairu mahsuratin biadadin muayyan. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tidak terbatas jumlahnya. Kita tidak membatasinya dengan 99 saja. Keliru orang yang mengatakan bahwa nama-nama Allah hanya 99. Nah, hadith tersebut yang mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama yang Allah khususkan, man ahsadahu lal jannah, barang siapa menguasainya masuk dalam jannah, telah kita pelajari maknanya tadi. Nah, itu Allah khususkan, man ahsadahu lal jannah. Tetapi bukan berarti tidak ada nama yang lain, sebagaimana hadith yang telah kita dengar. Kemudian al-thalith, yang ketiga, al-amru bidu'aihi biha, perintah untuk berdoa kepada Allah dengan al-asma'ul husna. Dan telah kita pelajari bahwa doa di sini meliputi doa masalah dan doa ibadah. Doa masalah bertawassul dalam doa, ya, dan ini faktor pendukung mustajabnya doa seperti yang telah dicontohkan. Dan nama yang kita sebut, kita bertawassul dengannya dalam doa, adalah nama yang sesuai dengan apa yang kita minta. Nah, tidak cocok misalnya kalau kita mengatakan ya ghaffar urzukni, ya Allah yang maha pengampun, beri aku rezeki, beri aku istri 4, nah mudahkan aku poligami, beri aku banyak anak, dan seterusnya. Ya kan, tidak cocok. Nah, ya kan, aku pada senyum ini, contohnya kelihatannya membuat senang. Nah, tidak cocok kan. Kalau itu cocoknya ya Razzaq, kan begitu. Nah, kalau ya Ghaffar, ya Ghafur, minta ampun. Ini tawassul dalam doa. Tayyib. Kemudian doa ibadah, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tuntutan makna nama-nama itu. Seperti sudah diterangkan, ketika mengetahui bahwa Allah Maha Pengampun, berarti kita bertakarrub kepada Allah selalu dengan memohon ampun. Kita mengetahui bahwa Allah Tawwab, ya, kita selalu bertakarrub kepada Allah, beribadah kepadanya, mendekatkan diri kepadanya dengan selalu bertaubat dan seterusnya. Naam. Ya. Selalu bertakwa dimanapun berada. Ya, karena kita mau tahu Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, dan seterusnya. Thayyib. Ar-rabi, yang keempat, tarku man 'arada minal jahirin al mulhidin. Meninggalkan orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala menentang kebenaran dari kalangan orang kaum jahiliyah, nah, orang-orang jahil yang melakukan ilhad terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala, artinya meninggalkan jalan mereka. Sebenarnya sudah diterangkan makna wadharul ladina, yakni watrukul ladina, tinggalkan mereka, maksudnya tinggalkan jalannya, jangan ikuti jalannya. Dan juga mengandung makna apa tadi? Tahdid, mengandung ancaman. Ketika kita diperintahkan untuk meninggalkan jalan mereka, jangan ikuti jalan mereka, berarti ancaman terhadap mereka yang melakukan itu. Naam. Al-khamisah yang kelima, tafsirul ilhad fiha, makna ilhad fiha, penyelewengan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala telah kita na'am pelajari makna-maknanya. As-sadisah yang keenam, wa'idu man alhada, ancaman bagi orang yang melakukan ilhad. Wa darul na'am sayujazawna ma kanu ya'malun, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka, mengadab mereka, menghukum mereka. Mereka akan diberi ganjaran sesuai dengan amalan mereka. Alhamdulillah selesai bab ini. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang kita pelajari dengan baik, dan Allah memberi kita taufik, menolong kita untuk beramal dengannya. Allahul muwaffiq. Jazakumullah khairan. Tafadhal subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illa anta.